Anda tahu, biasanya kalau kita baca berita di pagi hari, ada semacam kontrak kepercayaan yang nggak tertulis di kepala kita. Iya, betul. Kayak otomatis saja gitu kan? Nah, benar. Bayangkan ini kayak pas Anda beli sebotol air minum kemasan di swalayan. Anda kan berasumsi secara otomatis kalau air itu bersih, udah ngelewatin proses penyaringan yang panjang, dan aman buat langsung diminum. Anda nggak pernah repot-repot mempertanyakan setiap tetesnya? Sebuah analogi yang sangat relevan. Ada label dari pabrik atau otoritas yang ngasih kita rasa aman itu. Secara psikologis, ya kita sangat bergantung pada hal-hal yang udah dikategorikan, disaring, dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang kita anggap kompeten. Tapi coba Anda bayangkan skenario ini. Anda buka botol air kemasan tersebut, bersiap buat minum, terus tiba-tiba Anda nyadar, tunggu dulu, apakah seseorang baru aja nyendok air ini langsung dari sungai yang keruh di antah berantah? Wah, itu ngeri sih. Atau jangan-jangan sebuah mesin otomatis yang ngerakit dan ngemas air ini tanpa sistem filter sama sekali. Tiba-tiba kejernihan yang Anda asumsikan tadi hilang seketika. Dan hari ini, tepatnya tanggal 1 April 2026, itulah gambaran persis dari realitas informasi yang kita konsumsi. Benar banget. Batas antara fakta jurnalistik, fiksi karangan, dan rekayasa mesin itu udah membaur jadi satu aliran informasi yang sangat-sangat keruh. Dan itu adalah definisi klinis dari krisis legitimasi informasi. Kita sekarang berada di sebuah realitas di mana fondasi tentang bagaimana kebenaran itu diproduksi sedang dipertanyakan ulang dari akar-akarnya. Mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita nggak akan bahas berita harian, tapi kita bakal membedah cetak biru dari masa depan ruang publik digital kita melalui setumpuk catatan dan kutipan dari sebuah dokumen yang sangat krusial. Judulnya Bab 15, Masa Depan Dewan Pers. Dokumen yang sangat penting buat saat ini. Ya, misi kita adalah menjawab pertanyaan eksistensial ini. Bagaimana Anda sebagai pembaca, pemilih, warga negara, bisa tetap menjadi masyarakat yang terinformasi dengan baik ketika platform raksasa global dan kecerdasan buatan yang memproduksi jutaan konten setiap detiknya itu mengancam fondasi kebenaran itu sendiri. Dokumen ini bukan sekedar tumpukan kertas birokrasi ya. Ini adalah peta jalan pertahanan informasi Anda sehari-hari. Karena begini, jika sang pengawas atau sang regulator informasi ini gagal beradaptasi dengan kecepatan disrupsi yang ada sekarang, mereka nggak akan sekedar kalah. Terus? Mereka bakal jadi artefak sejarah yang usang, benar-benar ditinggalkan sepenuhnya oleh masyarakat yang seharusnya mereka lindungi. Oke, mari kita urai hal ini. Mari kita mulai dari konsep identitas sang pengawas itu sendiri. Di era konvensional yang mungkin masih lekat di ingatan kita, era di mana media cetak dan penyiaran televisi itu mendominasi, batas-batas dari ekosistem ini tuh sangat jelas dan bisa diukur, kan? Sangat terstruktur, iya. Anda punya perusahaan pers dengan badan hukum yang terdaftar, Anda lihat wartawan yang punya sertifikasi, ada pelatihan spesifik, terus ada kode etik yang dipajang di dinding kantor redaksi. Pengawasannya murni ada di dalam batas wilayah yurisdiksi nasional. Sang wasit, yaitu Dewan Pers, punya tugas yang bisa dibilang linier. Linier? Karena menjaga standar di dalam sebuah ruangan tertutup, di mana semua pemainnya udah sepakat sama aturan mainnya. Benar. Tapi masalah utamanya sekarang adalah dinding dari ruangan tertutup itu udah runtuh total. Di era digital pasca pandemi hingga tahun 2026 ini, batasan-batasannya membaur sedemikian rupa. Dokumen Bab 15 ini sejak awal menyoroti sebuah kebingungan massal. Kebingungan kayak gimana tuh? Siapa sebenarnya yang hari ini punya legitimasi untuk disebut sebagai wartawan? Maksud saya, bayangkan ada seorang kreator konten atau influencer di platform video pendek, dia punya 10 juta pengikut, terus dia ngebagiin laporan pandangan mata tentang sebuah kerusuhan langsung dari kamera ponselnya. Pertanyaannya, apakah dia tunduk pada etika jurnalistik? Wah, ini perumpamaan yang pas. Ini tuh kayak jadi wasit pertandingan sepak bola biasa, di mana Anda hafal aturannya, tapi tiba-tiba setengah dari pemain di lapangan mulai main rugby. Terus, garis batas lapangannya dihapus, dan yang paling gila, para pemainnya bahkan nggak berdomisili di negara yang sama dengan Anda. Persis. Dan muncul juga pertanyaan tentang perantaranya, kan? Apakah platform media sosial yang mendistribusikan jutaan tautan berita itu bisa dianggap sebagai perusahaan pers? Iya, karena mereka mendistribusikan konten itu ke layar Anda dalam hitungan milidetik. Sementara wasit tradisional kita butuh waktu berhari-hari, kadang berminggu-minggu, cuma buat memproses satu aduan dari publik. Nah, Kelambatan itulah yang jadi katalisator buat evolusi yang sangat fundamental ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita itu lagi ngelihat transisi dari model self-regulation klasik menuju hybrid regulation. Hybrid regulation. Ya. Dewan Pers itu kan lahir di masa pasca otoritarianisme melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Esensinya adalah pengawasan dari pers oleh pers dan untuk pers. Mereka punya kewenangan kuasi regulatori buat menyelesaikan sengketa dan mendata media. Tapi, dokumen ini menegaskan mereka nggak bisa lagi sekedar ngurusin orang dalam. Mereka sekarang dipaksa buat menertibkan ekosistem terbuka. Tapi secara mekanis ya, gimana transisi dari mengatur ruang tertutup menjadi mengelola ekosistem terbuka ini beroperasi di lapangan? Dokumen menyebutkan ada pergeseran dari pengawasan pasif reaktif ke governance aktif. Betul. Nah, apa bentuk konkret dari governance aktif ini? Dia cuma nunggu. Ya, nunggu. Dalam lanskap digital, di mana hoax bisa nyebar ke 5 juta gawai dalam 1 jam, model nunggu ini sama aja dengan bunuh diri institusional. Nah, governance aktif itu berarti ngebalik logika tersebut jadi pemantauan yang proaktif. Berarti mereka nggak lagi pasif nunggu kotak pos aduan penuh ya, melainkan nyari masalahnya sebelum membesar. Tepat sekali. Ini berarti institusi tersebut harus ngebangun kapasitas buat memindai lalu lintas informasi di platform global. Mereka harus bisa mendeteksi potensi sengketa informasi atau penyebaran disinformasi terstruktur secara real time. Intervensinya itu bersifat preventif. Mencegah sebelum terjadi. Benar. Mereka menyusun pedoman mitigasi bareng platform digital sebelum sebuah isu lokal meledak jadi konflik nasional. Dan karena pelakunya ini seringkali adalah algoritma multinasional, otoritas mereka nggak bisa lagi cuma ngandelin pasal-pasal undang-undang lokal. Masuk akal. Kekuatan mereka sekarang harus didorong oleh luasnya jaringan kolaborasi, keahlian teknologi internal, dan kemitraan strategis dengan masyarakat sipil serta akademisi. Karena batas-batas jurnalistik kini telah membaur ekstrim, dan kecepatan distribusinya nggak lagi masuk akal buat otak manusia. Alat produksi di balik layarnya pun ikut berevolusi jadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Disinilah bagian yang sangat menarik. Soal AI ya? Iya, karena kalau kita bicara tentang produksi massal, kita harus bicara soal arsitek utamanya saat ini, yaitu kecerdasan buatan. Dokumen ini menjadikan peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025 tentang pedoman penggunaan AI dalam karya jurnalistik sebagai titik tolak utama. Itu kan baru diterbitkan tahun lalu, tapi udah memegang peran krusial sebagai jangkar buat media massa kita. Aturan itu adalah respons darurat yang sangat-sangat esensial. Tapi, seperti yang ditekanin dalam draft masa depan ini, regulasi AI itu nggak bisa bersifat statis. Era mesin menuntut konstruksi tata kelola atau AI governance yang jauh melampaui kerangka kode etik jurnalistik lama. Karena kita nggak lagi cuma ngatur moral manusia, tapi juga logika mesin. Konsep tata kelola AI ini kedengarannya canggih sih di atas kertas, tapi mari kita bedah mekanismenya. Dokumen tersebut membaginya ke dalam 3 pilar. Pilar pertama adalah etika AI dengan prinsip human in the loop. Betul, human in the loop. Gimana ini diterapin dalam ruang redaksi yang serba cepat? Apa ini berarti setiap kalimat yang ditulis AI harus dibaca ulang? Bukannya itu justru berpotensi ngehilangin efisiensi dari penggunaan AI itu sendiri? Pada dasarnya iya. Tapi ini soal titik kendali akhir. Human in the loop itu bermakna bahwa AI diposisikan secara struktural cuma sebagai alat bantu riset, peringkas data, atau pengenal pola. Bukan sebagai pengambil keputusan redaksional yang independen. Oh, jadi tetap butuh pengawasan manusia? Sangat butuh. Jurnalis manusia harus jadi editor senior buat mesin tersebut. Kalau ada kesalahan fatal dalam menyajikan fakta, media nggak bisa pakai dalih, oh, algoritma kami lagi berhalusinasi. Manusia di ujung proses itulah yang pegang veto mutlak atas apa yang diterbitin ke publik. Mesin kan nggak punya empati atau kesadaran tentang keberagaman sosial yang rentan. Oke, jadi tanggung jawab akhirnya tetap pada nama manusia yang tertera di susunan redaksi, bukan pada vendor perangkat lunaknya. Benar. Lalu pilar kedua, akuntabilitas algoritma. Dokumen mewajibkan media buat melakukan audit berkala terhadap AI mereka. Tunggu dulu, secara teknis, gimana cara sebuah perusahaan media ngaudit algoritma? Apa mereka harus ngebongkar barisan kode dari AI buatan raksasa teknologi itu? Atau ada mekanisme lain? Enggak. Audit algoritma dalam konteks jurnalistik biasanya nggak fokus ke inspeksi kode pemrograman di belakang layar, karena itu kan rahasia dagang perusahaan pengembangnya. Audit ini lebih ke arah pengujian kualitas dan bias dari output atau hasil akhir mesin tersebut. Oh, ngetes hasilnya aja. Ya, redaksi atau auditor independen yang mereka tunjuk bakal ngasih ribuan data uji buatan. Misalnya nih, mereka nguji apakah sistem rekomendasi berita di situs mereka secara otomatis nyembunyiin berita dari kelompok minoritas tertentu. Atau apakah generator teks AI mereka cenderung mempercayai sumber hoaks tertentu dibanding sumber resmi? Wah, bahaya juga kalau nggak dicek. Makanya, kalau ditemukan deviasi sistematik, media itu wajib melakukan penyesuaian parameter dan mengumumkan koreksinya. Dan pengumuman itu ngebawa kita pada pilar ketiga, yaitu transparansi. Ini secara langsung berhubungan dengan Anda, para pendengar. Konsepnya adalah pembaca punya hak penuh buat tahu apakah mereka lagi baca tulisan manusia yang begadang nyari data atau hasil kompilasi mesin yang selesai dalam 3 detik. Betul sekali. Penafian atau disclosure ini nggak boleh disembunyikan di halaman syarat dan ketentuan ya, tapi harus ditaruh persis di bawah judul berita dengan bahasa yang jelas. Setuju. Tapi di tengah semua aturan ketat buat ruang redaksi ini, dokumen bab 15 juga menyajikan sebuah ironi struktural yang sangat tajam. Ironi gimana? Sang regulator, yaitu Dewan Pers, juga memproyeksikan penggunaan AI secara masif buat ngelakuin pengawasan. Mereka itu lagi ngebangun mesin buat mendeteksi pelanggaran secara otomatis, memetakan tren aduan dari jutaan netizen, dan memprediksi profil risiko dari entitas media. Tunggu dulu. Tunggu. Jadi kita menggunakan mesin buat ngawasi mesin? Iya. Hal ini memunculkan pertanyaan penting dong, bukannya itu sangat beresiko. Maksud saya, gimana kita tahu algoritma pengawas milik wasit ini nggak punya bias institusionalnya sendiri? Katakanlah, mesin pengawas ini salah menandai laporan jurnalisme investigasi yang tajam sebagai konten penyebar kebencian, cuma karena pakai kata kunci yang sensitif. Mesin salah menghukum manusia dong. Risiko itu diakui secara eksplisit kok dalam dokumen, sebagai titik rawan tata kelola. Itulah sebabnya ketika regulator pakai AI sebagai instrumen kepolisian digitalnya, prinsip transparansi yang sama harus berlaku juga buat mereka. Jadi mereka juga harus transparan? Publik dan industri pers harus tahu metrik apa yang diawasi oleh mesin tersebut. Dan yang paling krusial, dokumen menuntut adanya jalur koreksi banding manusia. Maksudnya semacam like banding ke manusia? Persis. Kalau sistem otomatis ngasih red flag atau peringatan pada sebuah media, sanksi nggak boleh jatuh secara otomatis. Mesin itu sekedar menyaring jutaan terabyte data harian yang mustahil dibaca manusia, terus ngasih kandidat masalah kepada staf ahli buat dinilai secara etik. Otak dan nurani manusialah yang tetap megang palu hakim. Paham. Tapi kalau kita tarik mundur diskusi kita, ngawasin pergerakan jutaan data dan ngaudit algoritma yang rumit ini kan butuh sumber daya yang luar biasa masif ya. Dan ini jadi transisi logika yang penting. Betul. Semua aturan canggih mengenai AI dan transparansi ini nggak akan pernah bisa ditegakkan kalau institusi pengawasnya sendiri dan media yang diawasi itu lagi berdarah-darah mempertahankan nyawanya secara ekonomi. Karena sebelum kita khawatir mesin bakal bohong, kita harus khawatir apakah besok masih ada uang buat bayar operasional server mereka. Realitasnya, regulasi paling mutakhir di dunia sekalipun bakal runtuh jadi kertas kosong kalau industri yang diaturnya ngalamin kebangkrutan massal. Oleh karena itu, kerangka bab 15 memperkenalkan urgensi dari adaptive institution atau lembaga yang adaptif. Dewan pers nggak bisa lagi dikelola cuma oleh kumpulan wartawan senior atau ahli hukum media konvensional. Mereka butuh orang teknis. Sangat. Mereka butuh reformasi SDM struktural. Mereka harus merekrut ilmuwan data, pakar rekayasa perangkat lunak, sampai analis kebijakan platform global. Nah, selain reformasi sumber daya manusia, dokumen juga ngebahas evolusi sistem sanksi biar lebih punya efek jera yang nyata. Dikatakan kalau mereka harus punya gigi yang lebih tajam. Apa artinya itu secara mekanis buat sebuah konglomerasi media besar yang melanggar aturan? Di era sebelumnya, kan sanksi administratif seringkali cuma dianggap sebagai biaya operasional yang bisa diabaikan sama media raksasa. Nah, pembaruan ini mendorong sanksi finansial yang proporsional. Sanksinya kayak denda gitu? Iya, tapi artinya denda itu bukan berupa angka pasti yang kecil, melainkan persentase dari pendapatan iklan atas konten yang melanggar tersebut. Wah, lumayan berasa dong ya? Banget. Terus ada juga kewajiban mempublikasikan putusan kesalahan dengan tingkat visibilitas yang persis sama dengan berita palsu yang final tadi. Kalau berita hoaks itu tampil di halaman utama aplikasi selama 24 jam, ya koreksi kesalahannya juga harus mengunci halaman utama selama 24 jam. Adil sih. Dan buat media yang secara kronis memproduksi disinformasi pakai AI tanpa batas, sanksi puncaknya adalah pencabutan status verifikasi yang bakal memutus mereka dari ekosistem iklan legal. Oke, ini kedengarannya kayak pertempuran regulasi tingkat tinggi ya, tapi mari kita bawa kembali ke ranah pembaca. Mengapa Anda yang lagi dengerin ini harus peduli kalau bisnis media tradisional itu lagi sekarat, tergerus oleh hegemoni platform distribusi raksasa kayak TikTok, Instagram, atau Google? Anda mungkin mikir, selama saya masih bisa dapat informasi kilat di lini masa saya secara gratis, apa ruginya buat saya? Pemikiran bahwa informasi itu gratis dan bakal selalu ada itu adalah ilusi yang sangat rapuh. Disinilah konsep media resilience atau ketahanan media itu menjadi jantung dari dokumen ini. Ketika model bisnis media yang bergantung pada iklan itu tersedat sampai kering oleh perantara digital, ruang redaksi pasti melakukan pemotongan biaya. Berhemat besar-besaran ya? Iya, dan imbasnya wartawan investigasi dipecat, digantiin sama pembuat konten yang kerjanya cuma merangkum cuitan viral. Dan kalau jurnalisme investigasi ini mati, padahal itu kan butuh biaya tinggi, perlindungan hukum, dan waktu berbulan-bulan buat ngebongkar skandal korupsi di sekitar Anda, kalau itu mati, platform media sosial nggak akan ngirim staff buat ngegantiin posisi mereka. Algoritma cuma bakal ngisi kekosongan layar Anda sama hiburan sensasional dan hoaks murah yang ngebakar emosi. Bener sekali. Jadi ketahanan ekonomi media ini bukan soal sekedar nyelamatin gaji wartawan, melainkan ngebiayain pengawasan terhadap kekuasaan. Pertanyaannya, gimana sebenarnya ekstraksi finansial dari strategi pertahanan ini beroperasi? Gimana caranya memaksa raksasa teknologi bayar atas konten yang mereka sebarin? Ada 3 mekanisme ekonomi utama yang didorong oleh kerangka institusional baru ini. Pertama, publisher rights. Oke, publisher rights. Ini sebuah instrumen hukum yang memaksa platform buat duduk bernegosiasi dan ngebayar lisensi distribusi kepada penerbit lokal, karena platform tersebut kan dapat keuntungan iklan dari lalu lintas yang dihasilkan oleh tautan berita itu. Kedua, yang sangat spesifik buat era AI adalah royalti data latih. Wah, royalti AI. Menarik. Ya, raksasa teknologi nggak bisa lagi asal nyedot jutaan arsip artikel berkualitas dari internet secara gratis cuma buat ngajarin mesin bahasa cerdas mereka. Arsip itu punya nilai kekayaan intelektual, dan pengembang AI harus bayar kompensasi royalti ke industri pers lokal. Dan yang ketiga, insentif pajak dari negara buat meringankan beban pengadaan alat-alat teknologi di ruang redaksi. Ini sebuah usaha sistemik ya, buat ngejaga darah tetap ngalir di nadi jurnalisme. Tapi pada akhirnya, benteng pertahanan terakhir itu nggak ada di gedung kementerian atau kantor Dewan Pers. Benteng itu adalah literasi digital masyarakat. Sepakat. Karena algoritma bisa ngatur distribusi, tapi regulasi sekuat apapun bahkan sia-sia kalau Anda secara impulsif membagikan berita palsu cuma karena judulnya memvalidasi prasangka politik Anda sendiri. Tepat. Institusi ini diharapkan bisa ngambil peran sebagai penggerak literasi. Mereka harus memfasilitasi kurikulum pemikiran kritis buat publik, ngehubungin inisiatif masyarakat sipil, dan mastiin publik paham anatomi informasi yang mereka konsumsi. Ketahanan sesungguhnya bermula dari pikiran pembaca yang skeptis. Nah, kalau semua strategi pertahanan ekonomi, regulasi mesin cerdas, dan literasi publik ini adalah kapal penyelamat kita, kemana sebenarnya kapal ini bakal berlabuh? Karena hari ini kan bulan April tahun 2026. Dokumen Bab 15 ini menyatakan kalau kita lagi ada persis di tengah tahap 1 konsolidasi dan adaptasi awal dari sebuah peta jalan besar menuju akhir dekade di 2030. Iya. Kita baru di awal perjalanan. Jadi apa arti dari semua ini? Gimana rupa dari titik pendaratan kita 4 tahun dari sekarang? Penulis dokumen ini menolak buat bersikap naif. Mereka nggak cuma menjanjikan satu masa depan. Mereka memformulasikan 3 skenario atau proyeksi berdasarkan titik kritis dari kemampuan adaptasi kita hari ini. Oke, 3 skenario. Mari kita mulai dari skenario optimistik. Ini bakal terwujud kalau institusi pengawas berhasil mereformasi dirinya lebih cepat daripada laju disrupsi. Regulasi AI ditegakkan dengan ketat, media lokal berkolaborasi secara teknologi sehingga efisiensinya naik tanpa ngorbanin etika. Platform global juga tunduk pada aturan publisher rights kita. Hasilnya, kepercayaan publik melonjak drastis, kualitas informasi pulih, dan institusi ini diakui secara global sebagai pelopor tata kelola digital. Wah, kedengarannya ideal banget. Tapi kita tahu kan, realitas seringkali tertahan oleh kompromi-kompromi. Apa yang bakal ngebawa kita masuk ke skenario moderat? Skenario moderat itu terjadi kalau adaptasi ini bersifat setengah hati atau tertatih-tatih. Di sini, konglomerasi media besar yang punya infrastruktur finansial kuat berhasil bertahan dan manfaatin AI dengan baik. Tapi media kecil dan independen rontok berjatuhan. Ketegangan sama platform distribusi juga nggak pernah sepenuhnya selesai. Jadi ajang tarik ulur abadi. Terus publiknya gimana? Literasi digital masyarakat meningkatnya lambat. Jadi di saat-saat kritis kayak pemilu, guncangan disinformasi massal masih sering terjadi dan memakan korban. Demokrasi kita sih nggak runtuh. Dia tetap jalan stabil. Tapi selalu dibayangi kecemasan dan polusi informasi yang sporadis. Sebuah masa depan yang melelahkan ya. Dan gimana dengan jurang kegagalannya? Apa yang jadi titik kritis buat skenario pesimistik? Nah, skenario pesimistik ini adalah hasil dari kelumpuhan institusional. Regulasi gagal ngimbangin kelincahan inovasi mesin cerdas. Kebijakan kompensasi ekonomi buat media diabaikan sama platform. Yang akhirnya memicu kebangkrutan massal ruang redaksi berkualitas. Dan kekosongannya diisi oleh mesin. Ya. Kekosongan itu diisi sepenuhnya oleh konten algoritmik halusinatif dan pabrik hoax otomatis. Publik menyerah dalam mencari kebenaran karena nggak ada lagi otoritas yang bisa nyaring itu semua. Institusi wasit kita kehilangan seluruh kredibilitasnya dan demokrasi runtuh ke dalam anarki informasi. Ketiga skenario itu nggak ada di ruang hampa ya. Semua kepingan domino buat menuju ke salah satu dari tiga masa depan tersebut itu sedang disusun saat kita berbicara hari ini. Pemahaman inilah yang memaksa dewan tersebut buat memproyeksikan identitas masa depannya bukan lagi sekedar majelis etik buat pers, tapi sebagai pilar demokrasi digital. Keberhasilan transformasinya pada tahun 2030 nanti nggak akan dinilai dari berapa ratus aduan yang bisa mereka tutup dalam setahun. Terus diukurnya dari apa? Kesuksesan mereka bakal diukur dari kedalaman kepuasan publik terhadap lingkungan informasi dan seberapa tangguh demokrasi kita nahan guncangan dari mesin pembuat narasi. Sebuah tantangan yang luar biasa berat ya. Kalau kita merajut seluruh perjalanan diskusi kita hari ini, esensi dari dokumen Bab 15 ini menegaskan satu hal. Masa depan tentang bagaimana Anda mendapatkan informasi yang akurat, itu nggak lagi bisa dititipin murni pada idealisme dan keberanian seorang wartawan di lapangan aja. Sudah nggak cukup. Keselamatan akal sehat publik kini bergantung pada kemampuan sebuah institusi untuk secara radikal membolkar dirinya sendiri. Mereka harus berevolusi dari penjaga gawang yang pasif di ruang tertutup menjadi arsitek tata kelola, yang secara proaktif memantau dan menyeimbangkan kekuatan dari algoritma bernilai triliunan dolar. Institusi ini sedang bertaruh bahwa mereka bisa ngebangkitin ketahanan sistemik yang mengikat jurnalis, mesin cerdas, regulasi negara, dan literasi warga ke dalam satu ekosistem pertahanan yang sangat solid. Namun, sebelum kita menyudahi eksplorasi mendalam ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sepanjang pembahasan rancangan strategis tadi, fokus kita sepenuhnya tertuju pada makrostruktur. Apa yang harus diubah oleh regulator, audit teknis yang harus dilakuin industri media, dan gimana raksasa platform global harus dikendalikan secara finansial. Sistem-sistem raksasa yang seolah berada jauh di luar kendali individu. Tapi coba Anda pikirkan ini sejenak. Mesin pembelajaran dan algoritma distribusi di masa depan akan selalu berevolusi dengan satu tujuan tunggal. Yaitu mengoptimalkan diri berdasarkan apa yang paling sering diklik, ditonton, dan diberi perhatian oleh perilaku manusia. Mungkinkah pada akhirnya penentu skenario masa depan mana yang akan kita tempati di tahun 2030? Regulator paling berkuasa di alam semesta digital kita bukanlah dokumen birokrasi ini, melainkan kedisiplinan jari Anda sendiri dalam memilih mana yang layak diklik, dibaca, dan dipercaya hari ini. Terima kasih telah menemani kami menyelami masa depan ruang digital kita, dan sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.